ramai ke akeu jalan-jalan. Berdue-due ni ngocong rebu di kampung rebu di adat tepi kong. Ramai ke akeu Kalpina makan kue cong, minum tai pusoi, dak nyangka aben die betunan. Ari lipai oi amoi ke ake die kawe ke ake main mate. Well, untung dia dia tua dapat amo itu temani kion lagi. Padi pangkal pinang, makan kue cong, minum teh pusok.